Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Yahya ibn Syaraf bin Al-Hasan ibn Al-Husain al-ma'rufu bil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita telah menyelesaikan bab yang ke-8 yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, yakni babul istiqamah. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan bab yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yakni bab yang ke-9. Kata beliau rahimahullah, babun fi tafakkuri fi 'azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'i dunya wa ahwalil akhirati wa sa'iri umuriha wa taqsiril nafsi wa tahdhibiha wa hamliha 'alal istiqamah. Baik. Kata Nawawi rahimahullah, bab yang ke-9 adalah bab tentang at-tafakkur fi 'azimi makhluqatillah ta'ala. Memikirkan tentang keagungan makhluk-makhluk Allah. Wa fana'id dunya. Wow, di sini ataf kepada 'azim. Dan juga memikirkan tentang fananya dunia ini. Wa ahwalil akhirah. Juga memikirkan bagaimana kengerian yang akan terjadi di akhirat. Wasairi umriha, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan akhirat. Wataqsirin nafsi watahdibiha, dan juga memikirkan untuk bagaimana menundukkan jiwa, menata jiwa, wa hamliha 'ala istiqamah, dan tetap mengontrol jiwa bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup panjang bab yang dia sebutkan dalam bab yang ke-9 ini. Intinya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, bab ini sebagai kelanjutan dari bab yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala sebelumnya. Bab yang kemarin, bab yang ke-8 yang kita bahas adalah bab tentang istiqamah. Beliau sebutkan di sana dalil-dalil tentang apa itu istiqamah, kemudian maksud dari istiqamah dan bagaimana caranya seorang itu bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam bab ini beliau masih mengkaitkan dengan yang sebelumnya. Bagaimana cara menjaga agar jiwa kita ini tetap bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, tetap istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan kita memikirkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu mengambil atau meminjam makhluk-makhluk Allah. Kita akan mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita memahami bagaimana besar makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mudah untuk istiqamah jika kita mau memikirkan tentang fananya dunia, singkatnya umur dunia yang sekarang kita berada padanya ini. Dan kita akan bisa istiqamah jika kita mau untuk memikirkan tentang bagaimana kengerian hari kiamat, yaumul akhir, negeri akhirat, negeri yang sebenar-benarnya untuk seluruh manusia. Dan mereka akan tinggal di sana selama-lamanya. Perlu kita tahu segala sesuatu yang berkaitan dengan akhirat dimulai dari yang terdekat dengan kita, kematian. Bagaimana ngerinya kematian? Kemudian berlanjut lagi peristiwa berikutnya sampai Allah Subhanahu wa taala datangkan kiamat. Berlanjut lagi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua, dibangkitkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlanjut dikumpulkan seluruh manusia untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan mereka semasa di dunia ini. Ditimbang amalannya, diperhitungkan amalannya. Diambil peradilan dari apa yang dia lakukan. Dan ujungnya adalah antara surga atau neraka. Berbahagia hamba yang ketika selesai masa penghitungan amalannya, dia menjadi ahlul jannah. Tapi fayah khasarata, sungguh merugi seorang hamba yang ketika melewati fase-fase yang panjang ini dan semuanya serba mengerikan, tapi ujung-ujungnya dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kengerian demi kengerian yang dilewatinya itu masih lebih ringan dibandingkan ujung yang akan dia sampai di sana, neraka. Dan jika seorang telah masuk ke dalam surga, penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil al-maut. Allah akan memanggil kematian, dan Allah akan serupakan kematian itu sebagai seekor kambing. Lalu Allah akan sembelih kambing itu. Fala mauta ba'da. Setelah itu tidak akan ada lagi yang namanya kematian. Diserukan, ya ahlal jannah khuludun wala maut, wa ya ahlal nar khuludun wala maut. Wahai penduduk surga, kalian kekal selama-lamanya di sana, tidak akan ada lagi yang namanya kematian. Wahai penduduk neraka, kalian akan kekal selama-lamanya di sana, tidak akan ada lagi yang namanya kematian. Penduduk surga mendengar itu bertambah kebahagiaan mereka, sedangkan penduduk neraka mendengarkan itu semakin bertambah kesengsaraannya. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, hal-hal di atas tadi jika kita mau memikirkannya, kata beliau rahimahullah taala, itu akan membantu bagaimana kita bisa menundukkan jiwa. Bagaimana bisa mengatur jiwa kita ini? Bagaimana kita bisa mengontrol jiwa untuk tetap istiqomah? Jadi ini hubungan antara bab ini dengan bab yang sebelumnya. Tayib. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, at-tafakkur, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah beliau, beliau mengatakan yang namanya tafakkur adalah annal insan yu'milu fikrahu fil amri hatta yasila fihi ila natijah. Di mana seorang itu berusaha menekan pemikirannya, menekan hatinya untuk memahami sesuatu yang dia inginkan, ini memikirkan. Berarti memeras otak bagaimana caranya mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Bukan hanya sekedar mikir, lebih dalam daripada itu tafakkur. Nah, kalau tafakkur fi azimi makhluqatillah, memikirkan bagaimana keagungan makhluk-makhluk Allah, memikirkan bagaimana fananya dunia, bagaimana kengerian hari akhir, itu artinya seorang benar-benar berusaha keras untuk mendalami tentang agungnya makhluk Allah, berusaha keras untuk mendalami tentang bagaimana fananya dunia dan bagaimana kengerian peristiwa-peristiwa di hari akhir nanti. Dia menginginkan satu tujuan, satu hasil, natijah, yaitu bisa istiqomah di jalan Allah sehingga dia meninggal sebagai seorang muslim selamat dari kengerian-kengerian peristiwa hari akhir itu, menjadi ahlul jannah. Ini namanya at-tafakkur. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan at-tafakkur fil makhluqat, kita memikirkan dengan mendalam tentang keagungan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fakal arsy wal kursi was sama, seperti bagaimana kita memikirkan tentang arsy. Sudah kita mengetahui bagaimana agungnya arsy itu. Kalau kita memahaminya dengan benar, mengetahui berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat arsy tersebut, ini saya tidak akan mungkin muncul dalam hati kita ini kesombongan, kibir atau ujub, berbangga diri dengan amalan yang dilakukan, enggak akan mungkin. Engkau akan merasakan dirimu itu kecil dibandingkan makhluk yang namanya arsy. Atau yang lebih kecil daripada itu, apa di bawah arsy? Kursi Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan kursi. Jika arsy terlalu besar, terlalu agung, dengan kursi masih terlalu kecil kita. Kalau kursi terlalu besar, yang lebih kecil daripada itu, Apa itu? As-samawati wal ardh. 7 lapis langit dan 7 jenis bumi. Dibanding dengan diri kita ini, besar mana? Besar itu semua. Sehingga tidak apa-apanya diri kita ini dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang disebutkan di atas tadi. Untuk apa kemudian kita takabur, sombong dengan apa yang kita punya? Untuk apa kita ujub, berbangga diri dengan apa yang kita lakukan? Kalau makhluk-makhluk Allah yang sebesar itu tadi, seagung itu tadi, semuanya tunduk, tidak ada yang menyelisihi. Sampai bumi yang kita pijak ini, dia tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit-langit itu juga tunduk di bawah perintah Allah. Maka apa alasan kita seorang manusia yang kecil, manusia yang hina ini untuk ya takabbar wa ta'ajjub, untuk sombong dan congkak berbangga diri dengan apa yang kita punya? Tayyib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit murojaah hadis yang pernah kita bahas tentang keutamaan atau keagungan dari langit, kursi, demikian juga arsy. Masih ada yang ingat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mas sama'u wal ardh wa ma bainahuma fil arsy illa kahalqah atau kahilqah." Tidaklah semua lapis langit itu, demikian juga 7 jenis bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, semua lapis langit bersama penghuninya. Siapa yang menghuni langit? Malaikat. Berapa jumlahnya? Tidak terhitung, banyak. Seandainya semua lapis langit bersama penghuninya dan bumi ini bersama dengan seluruh apa yang ada di dalamnya, demikian juga apa-apa yang ada di antara langit dan bumi itu, semuanya jika dibandingkan dengan arsy, illa kahalqatin ulqiyat fi falatin minal ardh, itu layaknya cincin yang dilemparkan di atas padang sahara. Seberapa besar cincin itu dibandingkan padang sahara? Besar sehingga bisa dibandingkan cincin itu dengan luasnya gurun pasir? Bisa dibandingkan? Tidak. Seperti itulah bumi dengan arsy. Lah kita dibandingkan cincin itu di mana? Lebih kecil daripada itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqo qadrihi." Jika manusia memahami ini dan tetap membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah makhluk-makhluk yang tidak bisa memposisikan Allah sebagaimana mestinya. Ai ma azzamallaha haqqo qadrihi. Mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak bisa mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Kalau mereka memahami tentang hakikat penciptaan mereka itu dan betapa kecilnya jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk agung tadi, niscaya mereka seharusnya benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wal ardu jami'an qabdhatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Bagaimana tidak? Nanti ketika datangnya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan 7 bumi digenggam dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Was-samawati matwiyatun bi yaminihi. Demikian juga seluruh langit itu akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya yang mulia. Begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk agung itu. Lebih-lebih lagi dengan kita. Walau yu'ajilullahu linnasi syarrasti'ajalahum bilkhair laqubiya ilaihim ajaluhum. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempercepat keburukan kepada manusia seperti mereka menginginkan, berharap doa-doa baik mereka langsung dikabulkan oleh Allah, seandainya sama-sama cepat. Kita selalu berharap ketika berdoa langsung dikabulkan. Kalau seandainya kejahatan yang kita perbuat akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, secepat doa yang akan dikabulkan oleh Allah. Kata Allah. Apa tadi? Saya sudah apa ayatnya? Apa yang Anda baca tadi ayatnya? Walau ya'jilallahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair. Sudah apa? Belum. Laqudiya ilaihim ajaluhum. Niscaya salam sudah. An-Nahl. Hamzah sudah hafal. Laqul biya ilaihim ajaluhum. Kalau perbandingannya sama, maka niscaya seluruh manusia itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanadharul ladina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Maka demikianlah kami tinggalkan orang-orang yang tidak percaya dengan kami. Orang-orang yang tidak ingin bertemu dengan kami, kami akan biarkan mereka di dalam kesesatannya. Para ahli tafsir mengemukakan bahwa maksud dari ayat ini ada dua. Yakni mereka dibiarkan sesat semasa hidupnya di dunia. Terserah apa yang dia lakukan. Mengikuti hawa nafsunya terserah. Nanti balasannya di akhir. Yang kedua, maksud Allah Subhanahu wa taala adalah nanti di akhirat mereka pun akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari siapa yang bisa membantu engkau. Cari siapa yang bisa menyelamatkan engkau. Dibiarkan oleh Allah fitughyanihim ya'mahun. Seperti orang kebodohan. Orang yang bodoh linglung, enggak tahu kemana arah tujuannya, seperti itulah. Tayyib, ini at-tafakkur fi 'azamati ayatillah. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tayyib, yang berikutnya, at-tafakkur fi fana'id dunya. Memikirkan tentang fananya dunia. Ini bisa mengantarkan kepada kita ala zuhud fiha wal iqbal 'alal akhirah. Mengantarkan kepada kita untuk bisa zuhud dalam kehidupan dunia. Mengantarkan jiwa kita untuk mudah alal iqbal menghadap kepada amalan-amalan akhirat. Ini kalau kita benar-benar memahami bahwa dunia ini umurnya begitu pendek. Usia kita berapa lama sih di dunia ini? 30 tahun? Tidak ada yang tahu. Yang sudah lewat 30 tahun sampai 50 tahun? Tidak ada yang tahu. Yang sudah lewat 50 tahun sampai 60 tahun? Tidak ada yang tahu. Seandainya pun hidup selama 100 tahun, waktu itu terlalu pendek jika dibandingkan dengan akhirat. Jangankan dengan akhirat, dengan masa penantian kita setelah mati sampai Allah Subhanahu wa taala hancurkan alam semesta ini di hari kiamat. Masih terlalu pendek. Nah, kita memikirkan fananya dunia ini. Benar-benar faham tentang fananya dunia ini akan mendorong kita untuk qasrul amal. Memendekkan angan-angan, enggak usah terlalu banyak angan-angan di dunia. Sebesar apapun yang Allah Subhanahu wa taala genggamkan kepadamu bagian dari dunia itu, manfaatkan, tapi jangan terlalu berlarut-larut. Terlalu memperpanjang angan-angan, saya hendak demikian, saya hendak demikian, terus tidak akan ada selesainya dunia itu dikejar. Tidak akan ada habisnya dunia itu dicari. Dan bukan tujuan itu Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan dunia untuk kita. Allah Subhanahu wa taala siapkan dunia untuk kita, tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengambil dunia itu sebagai wasilah, perantara agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan untuk kalian semua yang ada di dunia ini. Sakhara lakum, untuk kalian. Memang disiapkan untuk kita. Bukan berarti jangan berpemahaman, wah, berarti enggak boleh mengambil dunia. Siapa yang bilang? Kalau itu sudah boleh mengambil dunia, kenapa Allah siapkan dunia untuk kita? Ambil seperlunya sebagai pembantu, penolong kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang punya ilmu, orang yang punya pemahaman terhadap hakikat dunia. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu, tidak punya pemahaman terhadap hakikat dunia, ya tujuannya hanya murni dunia. Bagaimana dia bisa mendapatkan A? Selesai mendapatkan A, bagaimana caranya mendapatkan B? Selesai B, bagaimana lagi mendapatkan C? Tanpa ada kaitannya dengan akhiratnya. Hanya sekedar dinikmati saja. Berapa lama dia bisa menikmati dunia itu? Tidak akan lama. Kalau seandainya dia berumur 60 tahun, bisakah selama 60 tahun berbahagia menikmati dunia? Tidak akan bisa. Maka terlalu sedikit bahagian yang kita nikmati dan harus kita relakan menukar bahagian yang demikian panjang penuh kenikmatan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Tayyib. Ini at-tafakkur fi fana'id dunya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada dalil-dalil yang beliau sebutkan. Yang ketiga, at-tafakkur fi ahwalil akhirah wa sa'iri umuriha. Memikirkan tentang kengerian akhirat dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Jika seorang benar-benar faham, mengilmui bagaimana kejadian akhirat itu, yaumul akhir itu dimulai dari kematian yang akan datang kepada dirinya sampai ujung pertimbangan amal, perhitungan amal nanti, maka itu akan membantu dia ya ba'athuhu ala fi'li ta'at. Membantu dia untuk semangat dalam mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkil manhiyat. Membantu dia untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqsiri amalin nafsi bi dzikril maut. Memendekkan angan-angannya dengan mengingat kematian. wa tahdhibiha minal akhlaqis sayyi'ah, dan berusaha menata dirinya agar jangan sampai berlarut-larut pada perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara keburukan. Ini jika seorang mau memikirkan tentang kematiannya, pendek angan-angannya, berusaha untuk tetap bersungguh-sungguh di dalam ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Kan demikian. Oleh karena itu, jawaban bagi orang-orang yang mungkin sering bertanya, bagaimana caranya, bagaimana tipsnya supaya bisa semangat dalam beribadah? Tidak mudah futur. Futur adalah hal yang wajar, di mana masa semangat seorang dalam beribadah itu sedang turun, sedang melemah, wajar. Bukan itu yang dimaukan oleh Nabi SAW. Futur adalah hal yang wajar, tapi yang dituntut adalah bagaimana ketika kita futur, melemah semangat kita dalam beribadah, tetap bisa istiqomah di atas ketaatan. Itu intinya. Nah, bagaimana caranya ketika futur itu tetap bisa istiqomah? Dengan ini, memikirkan tentang kematian. Siapa yang tahu tentang waktu kematian kita? Sekarang, besok, besok pagi, dua hari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, tidak ada yang tahu. Bisa jadi besok pagi kita bangun sudah beda alam. Siapa yang tahu malam ini jadi malam yang terakhir? Tidak ada yang tahu. Kalau kita memikirkan ini, masa sih masih bisa punya kesempatan memikirkan berbuat keburukan? Masa masih ada kesempatan untuk memikirkan, merencanakan kemaksiatan yang akan dilakukan besok hari? Mungkin sementara dia tidak tahu, barangkali nanti malam adalah malam terakhirnya. Tidak mungkin. Nah, ini tipsnya. Selalu ingat kematian. Beramallah dengan amalan-amalan soleh itu seakan-akan kematian ada di hadapan matamu. Membantu mendorong kita giat beribadah, membantu melindungi diri kita agar tidak terjatuh dalam kemaksiatan. Beda dengan orang yang tidak ingat kematian. Bahkan berbeda dengan orang-orang yang mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang lancang mulutnya mendustakan Rabb-nya. Siapa dia dibandingkan Rabb-nya? Tetapi mau mendustakan, enteng mulutnya mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka orang-orang yang mendustakan Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam hadis Abu Hurairah, demikian juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kadzabani Ibnu Adam, kata Allah, anak-anak Adam ada yang mendustakan aku sebagai Rabb-nya. Wasyatamani Ibnu Adam, anak-anak Adam ada yang berani mencela aku sebagai Rabb-nya. Fa'amma takdzibi faqawluhum, adapun cara mereka mendustakan aku adalah ketika mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mengembalikan sesuatu yang sudah binasa seperti awal diciptakannya. Maksudnya apa? Orang-orang yang tidak percaya bahwa akan ada al-ba'ats ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian. Mereka mengatakan tidak mungkin sesuatu yang sudah rusak yang pernah diciptakan oleh Allah itu akan bisa bangkit kembali. Diciptakan dua kali, tidak mungkin, kata mereka. Kata siapa tidak mungkin? Itu sesuatu yang sangat remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan penciptaan alam semesta. Kalau hanya mengembalikan sesuatu yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perkara yang mudah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan kamu yang sebelumnya menjadi sesuatu yang tidak pernah disebut. Hal ta'ala al-insani hayna min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang waktunya untuk manusia itu ada satu zaman di mana dia belum disebut sebagai satu materi yang berwujud. Sebelum kita dilahirkan ini, ada yang mengenal bahwa kita bernama fulan? Antum bernama Alan, sudah ada yang kenal? Belum. Baru ada yang menyebut antum dengan nama antum itu ketika sudah terlahirkan di dunia. Kalau semudah itu Allah menciptakan, maka apakah tidak mungkin Allah akan membangkitkannya kedua kalinya? Jika sudah dibinasakan lagi, apakah tidak mungkin Allah bisa mengembalikan ketiga kalinya? Dan seterusnya, sangat mungkin. Ini orang-orang ini mendustakan Allah. Jadi mereka tidak percaya, hidup di dunia sudah satu kali saja. Dinikmati dunia ini. Apalagi yang lebih lancang daripada itu, mereka yang mengatakan bahwa kita hidup di dunia ini seperti layaknya berjudi. Tidak tahu apakah benar nanti kita akan dihidupkan kembali atau tidak. Meskipun sudah berusaha untuk membuktikannya dengan meletakkan alat-alat yang mungkin menurut dia membantu membuktikan apakah di dalam kubur itu mayat benar-benar dihidupkan, apakah di dalam kubur itu ada malaikat yang akan bertanya, dan seterusnya. Mungkin tidak mungkin, alamnya beda. Kita hidup di alam dunia. Jika orang sudah meninggal masuk di alam barzah, secanggih apapun alat yang kamu gunakan untuk membuktikan mayat di dalam kuburan, ya jelas tidak akan mampu. Beda alamnya. Tapi nanti ketika engkau merasakan sendiri setelah kematian dipendam di dalam tanah, melihat dengan matamu sendiri, menyaksikan dengan anggota tubuhmu, barulah engkau akan percaya. Tapi tidak ada lagi kesempatan kedua untuk hidup kembali di dunia. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu, kalla, kata Allah. Ketika telah datang kematian kepada satu manusia, dia akan berkata jika sudah dipendam di dalam tanah, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke kehidupan dunia, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, mudah-mudahan aku akan beramal soleh yang dahulu pernah aku tinggalkan. Sekarang aku percaya ada kebangkitan setelah kematian, ada na'imul qabr, ada siksa kubur. Kembalikan aku ke dunia, aku akan beramal soleh. Tapi apa kata Allah? Kalla, dibantah tegas oleh Allah sekali-kali, tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya sebatas kata-kata yang dia ucapkan. Belum tentu ketika benar-benar dikembalikan oleh Allah ke dunia dia akan berbuat baik, belum tentu. Maka tidak ada lagi kesempatan kedua. Dan bukan Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan kita untuk mencari tentang hal-hal tersebut. Allah sudah sampaikan berapa banyak nabi yang diutus oleh Allah, berapa banyak rasul yang telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berapa banyak kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa akan ada kebangkitan setelah kematian. Tapi manusia tidak percaya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun. Mereka yang baru percaya ketika melihatnya di dalam tanah, ketika sudah dikuburkan sebagai seonggok mayit, tidak akan ada lagi kecuali waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun. Tinggal dia di alam barzakh menanti sampai datangnya hari kebangkitan. Tinggal kesedihan, tinggal kesengsaraan yang akan dia rasakan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib. Maka ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, segala sesuatu di atas tadi jika benar-benar difikirkan oleh seorang manusia, maka hamduha 'alal istiqamah yurithuhal 'izz fid dunya wal akhirah. Seorang yang berusaha untuk tetap mengontrol jiwanya, membawa jiwanya di atas istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa mewariskan, menumbuhkan al-izz fid dunya wal akhirah, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Tata jiwa kita ini, butuh hanya kepada Allah, jangan membutuhkan makhluknya. Berharap hanya kepada Allah, jangan mengharap kepada makhluknya. Tunduk hanya kepada Allah, jangan tunduk kepada makhluknya. Maka engkau akan menjadi seorang yang ya'izz fid dunya, mulia di dunia ini. Wibawamu terlihat, kemuliaanmu terlihat. Meskipun engkau tidak usah untuk memberitahukannya kepada orang-orang, saya bijaksana, saya berwibawa, saya mulia, tidak perlu. Orang memandang engkau akan bisa langsung menyimpulkan, fulan terlihat berwibawa. Dengan apa? Dengan ketundukannya kepada Allah, dengan pengharapannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak merendahkan diri di hadapan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika al-izzah, kemuliaan itu sudah engkau dapatkan di dunia, maka di akhirat nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan izzah, menambahkan kemuliaan yang lebih di hadapan seluruh umat manusia. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, makna dari judul bab yang disebutkan oleh Al-Imam Munawi rahimahullahu ta'ala. Taib, kita baca dalil-dalil yang beliau sebutkan untuk menjelaskan judul bab yang beliau tuliskan tadi. Dalil yang pertama, kata beliau, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama a'idhukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah. Surat apa? Siapa? Qul innama a'idhukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah. Surat Saba, masih di awal-awal ayat yang ke-6. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innama a'idhukum biwahidah, Sesungguhnya saja aku ini hanya memberikan satu peringatan kepada kamu. Apa peringatan itu? Kata Allah, antakumu lillahi, engkau tegak berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masna wa furadan, apakah itu ketika kamu sedang bersama dengan temanmu, dengan saudara-saudaramu berdua atau lebih? Wa furadan, atau ketika engkau bersendirian? Summa tatafakkaru, kemudian pikirkan apa yang kamu amalkan. Ma bi sahibikum min jinnah, sesungguhnya saudara kalian yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan seorang yang gila dalam menyampaikan syariatnya, bukan gila dalam dakwahnya. Hanya ini yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Qul, kata Allah, katakan hai Muhammad kepada mereka itu, innama a'idzukum biwahidah, ay ma a'idzukum illa biwahidatin faqat, idza kuntum biha adraktumul matlub wa najautum minal marhub. Aku hanya memberikan peringatan, memberikan wejangan, memberikan pesan kepada kalian dengan satu hal. Jika pesan itu kalian jalankan dengan baik, maka adraktumul matlub, kalian akan dapatkan apa yang kalian inginkan. Apa matlub yang paling besar yang kita harapkan? Harapan besar yang kita inginkan itu apa sekarang? Keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu harapan seluruh manusia. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berharap kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka bagaimana cara kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pesan ini. Antaqumu lillah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mukhlishina lahu fayaqumuna bi ta'atillahi 'ala al-wajhi alladhi umirtum bihi. Mukhlishina lahu thumma ba'da dhalika tatafakkar. Beramallah kalian dengan ikhlas. Jalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, 'ala al-wajhi alladhi umirtum bihi, sesuai dengan apa yang Allah minta dari kalian untuk mengerjakannya. Jadi Allah minta A, kita kerjakan A. Allah melarang B, kita jauhi B. Sesuai dengan perintah Allah, bukan sesuai keinginan kita, bukan sesuai nafsu kita, bukan sesuai anggapan baik kita. Loh, ini kan kebaikan, berarti termasuk ibadah? Tidak. Ibadah itu tinjauannya bukan apa yang kamu anggap baik. Ibadah itu tinjauannya adalah sesuaikah dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau ibadah itu kita perlebar, segala sesuatu yang dianggap baik oleh manusia adalah ibadah, rusak agama ini. Kenapa? Masing-masing kepala manusia itu beda-beda, pemikirannya beda-beda, pemahamannya itu beda-beda. Ada yang mengatakan A sebagai kebaikan. Contoh, seorang yang daidanuhu syurbul khamar, yang kebiasaannya minum minuman keras yang memabukkan, tentu ketika dia ditanya apakah minum minuman itu adalah sesuatu yang baik, dia katakan apa? Ini kebaikan kan, cuma minum saja. Tapi apakah itu kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Tidak. Syurbul khamar termasuk dosa, dosa besar. Demikian seterusnya. Sehingga patokan ibadah atau bukan, kebaikan atau bukan, adalah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, jika kita ingin mengetahui kebaikan itu, ya belajar. Mana sih yang merupakan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah? Mana kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa kita amalkan? Seandainya kita mencukupkan diri hanya untuk itu saja. Apa yang diperintahkan oleh Allah kerjakan? Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan? Seandainya saja, seandainya hanya itu yang kita cari dan itu kita amalkan, maka amat sangat banyak yang diperintahkan oleh Allah dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum mampu untuk kita kerjakan. Banyak. Sudah berapa ayat Al-Qur'an yang kita amalkan? Sudah berapa hadis yang kita ketahui? Padahal ada ribuan ayat di dalam Al-Qur'an yang mengandung hukum-hukum. Jangankan satu ayat satu hukum, satu ayat itu bisa bercabang beberapa hukum. Berapa ratus ribu hadis yang tertulis di kitab-kitab para ulama? Sudah berapa dari ratusan ribu, jutaan hadis itu yang kita hafal? 10? 20? 100? 200? Ada yang sudah hafal 200 di sini? 200 hadis. Kalau sudah hafal, sudah diamalkan? Belum. Seandainya kita hanya cukupkan itu, tidak cukup umur kita di dunia ini untuk mengamalkan semuanya. Lalu kenapa mesti mencari sesuatu yang lain di luar apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Sibukkan dengan yang jelas. insya Allah lebih selamat dibandingkan harus kita mencari sesuatu yang lain yang menurut anggapan manusia baik, tapi belum tentu jelas pahalanya di sisi Allah, belum tentu jelas diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Wa fi hadhihi al-ayah isyaratun ila annahu yanbaghi lil insani idza qama lillahi bi'amalin an yatafakkar madza fa'al." Ketika kita sudah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam ayat ini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya selayaknya manusia itu idza qama lillahi bi'amalin, jika sudah mengamalkan satu amalan ketaatan kepada Allah, an yatafakkar madza fa'ala fi hadzal amal, untuk dia benar-benar memikirkan tentang amalan yang sudah dia lakukan tadi. Amalan apa sih yang sudah saya kerjakan ini? Untuk siapa amalan ini? Bagaimana cara mengerjakannya? Apakah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah akan ada hasilnya untuk saya? Ini seorang yang beriman, seorang yang cerdas. Jadi amalannya bukan hanya sekedar adat, bukan hanya sekedar kebiasaan masyarakat, bukan. Bukan hanya sekedar dia anak muslim, harus sholat, harus zakat, harus puasa, harus ngaji, baca Al-Quran, harus menuntut ilmu. Bukan hanya sekedar itu. Tapi amalannya adalah karena ketundukan terhadap syariat. Oh, saya sholat. Untuk apa sih saya sholat? Kepada siapa saya sholat? Apa yang bisa saya ambil dari sholat yang saya lakukan? Itu. Puasa pun demikian, menuntut ilmu pun demikian, menghafal Al-Quran juga demikian. Bukan karena dorongan anak mondok programnya tahfidzul Quran, ya sudah berarti harus hafal Al-Quran. Enggak. Kalau yang seperti ini terlalu naif, terlalu sia-sia waktu yang kita korbankan. Untuk apa? Tidak ada balasannya, tidak ada pahalanya. Mungkin hanya sekedar dipanggil, oh fulan hafidzul Quran, oh fulan penghafal Al-Quran, sudah hafal sekian juz, sudah selesai Al-Quran. Tapi mana manfaat yang real itu untuk diri kita? Jadikan apa yang kau baca itu bermanfaat. Janji besar dari Allah, man qara'a hadzan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa yang membaca satu huruf di dalam ayat Al-Quran Karim, Allah akan balas dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Satu huruf, bukan satu ayat, bukan satu kalimat. Satu huruf diganjar oleh Allah 10 kebaikan. Bayangkan atau murojaah berapa juz sehari? Taruhlah malas-malasnya setengah juz. Berapa ribu huruf itu dalam setengah juz? Dikali 10. Berapa yang antum dapatkan? Ini kalau ikhlas. Kalau niat tujuannya untuk Allah, bukan karena paksaan program, bukan karena paksaan jam pelajaran, harus murojaah setengah juz. Jadikan dorongan-dorongan itu adalah dorongan-dorongan dari diri antum ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seandainya 3 tahun waktu antum full untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim, tidak akan sia-sia. Pahala besar yang akan antum bawa. Ayo, afun. Tayyib. Nah, ini kata beliau rahimahullah ta'ala, hal qama bihi 'alal wajhil matlub, amalan tadi yang dilakukan sudahkah sesuai, hal qasara kurangkah atau tidak, wa hal zada atau kelebihan melampaui batas, wa madza hasala lahu min hadzal amal, apa yang dia dapatkan dari amalan yang sudah dilakukan tadi, min taharatil qalb wa zaka'in nafs wa ghairiha, apakah dengan amalan itu bisa membersihkan hati kita, bisa mensucikan jiwa kita atau tidak. Jadi kembali kepada yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Mencontoh para salaf. Mereka jika beramal satu amalan soleh, tidak akan terlepas dari tiga hal. Apa itu tiga hal itu? Baru satu pekan. Apa tiga hal itu? Yang pertama, memohon kepada Allah untuk diberikan taufik atas satu amalan soleh. Doa dulu, ya Allah, mudahkanlah saya untuk melakukan amalan soleh. Yang kedua, jika sudah berhasil melaksanakannya, berhasil mengamalkannya, mereka juga berdoa, ya Allah, istiqomahkanlah aku di atas amalan tersebut. Selesai? Belum. Yang ketiga apa? Setelah mereka berhasil melaksanakan amalan itu, mengerjakan amalan itu, yang ketiga berdoa kepada Allah an yataqabbala minkum, untuk diterima amalan tersebut. Ini contoh dari para salaf. Nah, sekarang untuk melihat kualitas amal ibadah kita, terapkan tiga hal ini. Sudahkah kita pertama kali memohon kepada Allah untuk bisa mengamalkan amalan tersebut? Ketika sudah berhasil mengamalkannya, sudahkah kita memohon kepada Allah untuk bisa istiqomah di atas amalan itu? Ketika sudah istiqomah, sudahkah kita memohon kepada Allah untuk diterima amalan yang kita lakukan itu tadi? Nah ini, setidaknya ini indikator apakah amalan kita amalan yang berkualitas baik atau tidak. Bukan jaminan, tapi ini indikatornya. Kalau engkau berhasil melaksanakan tiga ini, berharaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kamu, sehingga akan memberikan manfaat untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Tayyib wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mungkin ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di malam hari ini. Masih ada penjelasan pendek dari beliau rahimahullah, memberikan contoh bagaimana amalan itu bisa berpengaruh atau tidak. Amalan itu bermanfaat untuk seorang atau tidak. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.